lama menunggu hari bahagia. Kau memintangku, seneng rasa hatiku. Mulailah sudah hidupku denganmu. Kape iki ralio soko kersani Gusti. Sandengket saiki tekane pati. Kau jadi milikku, bunga rasa atiku. Tak sekedar mimpi, nyatane yo sido rapi. Barengan noto urip, semoga jadi lebih baik. Tak jamin rasa tresno.